Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dalam kesempatan ini insyaallah kita membahas dari suatu karya tulis Al-Imam Nawawi rahimallahu taala dalam kitabnya Riyadhus Salihin, yaitu di kitab Al-Adab, dalam kitab Al-Adab. Al-Imam Nawawi rahimallahu taala menunjukkan bahwasanya beliau seorang muhaddits faqih, faqih hadis, menuntunkan dalam berbagai kitabnya untuk seseorang memiliki perhatian yang besar terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagaimana metode beliau dalam membimbingkan kepada kita untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu diawali dengan tulisan beliau Arba'in An-Nawawi sebagai pertama kali untuk kita menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana terdapat keutamaan dalam kita menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu ra'an sami'a minna hadithan fawa'aha hatta yuballighahu ghairahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya kepada seseorang yang dia menghafal hadis dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawa'aha, kemudian dia menghafalnya sehingga dia menyampaikannya kepada orang lain. Maka dalam hadis ini ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita keutamaan daripada hifdzul hadis, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadzarallahu ra'an, Allah berikan cahaya kepada seseorang dengan dia menghafal perkara-perkara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang mulia ini Riyadhus Salihin pun demikian, para ulama menasihatkan kepada kita untuk seorang thalabul ilm perhatian, atau bahkan dia menghafal matan Riyadhus Salihin yang di dalamnya Asy-Syaikh rahimallahu taala telah mengumpulkan kitab demi kitab, bab demi bab, yang tidak luput daripada ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dan berkenaan tentang pembahasan yang akan beliau sampaikan, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lasiyama terlebih lagi seseorang yang menerjunkan dirinya, menyibukkan dirinya dengan sebagai ahli khutbah, sebagai ahli khutbah penceramah, maka untuk dia menghafal matan Riyadhus Salihin sebagai membantu dia dalam berkhutbah, dalam menyeru manusia, sesuai dengan kebutuhan yang dia perlukan dalam menyeru manusia yang telah disusun secara rapi, secara teratur oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sehingga seorang khatib atau seorang khatib, seorang juru dakwah, seorang da'i, tatkala dia hendak menyampaikan suatu masalah, tinggal dia mengambil suatu bab yang khusus yang diperlukan untuk dia sampaikan kepada manusia dari kitab tersebut. Dan sengaja kita di sini tidak membaca dari awal kitab, dan kita ambil Kitabul Adab yang Asy-Syaikh tulis dari mulai bab yang ke-84, karena menunjukkan pentingnya adab bagi kita semuanya. Terlebih ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang sangat besar kepada para rasul dan anbiya dengan adab akhlak yang mulia, yang luhur, sehingga mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka memiliki adab dan akhlak yang mulia. Sehinggalah tidaklah kita dapati di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang para nabinya, para rasulnya, melainkan bagaimana mereka berusaha untuk beradab, untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dalam berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dari segi ucapannya dan yang lain-lainnya. Sehingga barang siapa yang Allah SWT kehendaki kebaikan kepada diri seseorang, Allah SWT akan berikan kepadanya akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, akhlak yang utama, akhlak yang didasari sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tayyib. Terlebih kita ketahui bersama bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi umat ini, penutup dari kalangan anbiya wal mursalin, mendapatkan rekomendasi daripada Allah Subhanahu wa taala dari sekian nabi-nabinya yang lainnya, yang menunjukkan bahwasanya akhlak semua para nabi, terlebih khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang dihiasi dengan akhlak yang mulia. Qauluhu ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang mulia, di atas adab yang mulia. Fal-Islam ya'tani i'tina'an kabiran bijanib al-adab wal akhlaq. Islam, syariat ini memberikan perhatian yang besar dari segi adab. Tayyib. Laisa al-Islam, bukanlah dikatakan Islam ya'tan bi ba'dhin wa yuhmil ba'd al-akhar. Dia memperhatikan suatu bagian kemudian dia mentelantarkan bagian yang lain. Bukanlah Islam ketika dia mengambil sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak mengambil sebagian yang lain. Dia mengambil fikihnya saja, ibadahnya saja, kemudian dia membuang perkara-perkara yang lainnya. Taib. Jadi dikarenakan sunnah hiyal Islam, wal Islam hiyas sunnah. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, perkara yang saling berkaitan. Wa sunnatu hiyat tariqah al-masrukah. Sunnah adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaqan, baik itu dari akhlaknya, wa manhajan manhajnya, wa aqidatan aqidahnya, wa tauhidan tauhidnya, wa ta'liman pengajarannya, dan seluruh perkara yang ada dalam syariat ini merupakan sunnah yang hendaklah bagi setiap orang yang intisab ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tani bihadhi as-sunnah, dia memperhatikan sunnah-sunnah tersebut. Tayyib. Demikian pula para anbiya yang lainnya. Ya. Bagaimana dalam uslub, gaya bahasa mereka yang digunakan dalam mereka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memilih dan memilah cara pengucapan, cara berbicara dengan pembicaraan yang baik, memilih kata yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan itu antum bisa saksikan, bisa baca bagaimana kisah para anbiya bersama Allah Subhanahu wa taala. Baiknya adab mereka, baiknya tata cara mereka bersikap dan berucap. Tayyib. Sehingga mereka adalah manusia-manusia yang utama. Oleh karena itu dikatakan pula oleh Lais ibn Sa'ad rahimallahu taala, antum ila qalilin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi. Kalian memiliki adab yang sedikit, itu lebih kalian butuhkan dibandingkan dengan kalian memiliki ilmu yang banyak. Ya. Adab yang sedikit, kata beliau, lebih kalian butuhkan, lebih kalian perlukan dibandingkan dengan ilmu yang banyak. Menunjukkan al-ilmu la budda mutahaliyatan bil adab. Ilmu itu harus disertai dengan adab. Ya, laisa al-ilmu ba'idun 'anil adab wa ihmalun 'anil adab. Bukanlah dikatakan ilmu dia menyempingkan, menyepelekan tentang adab. Tentang akhlak. Sehingga dikisahkan dalam suatu majlis, ada seorang muridnya Al-Imam Ahmad, dia berguru di hadapan Al-Imam Ahmad selama kurang lebih 10 tahun, ya 7 tahun atau 10 tahun. Orang ini yang lainnya menulis, ya, mengumpulkan fawaid yang terucap dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sedangkan beliau berdiam memperhatikan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam menyampaikan ilmu. Bukan setahun dua tahun, yang lainnya menulis, ya, untuk mencatat faidah ilmu, mutiara hikmah dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia terdiam tanpa menulis sedikit pun. Maka ketika ditanya kenapa dia tidak menulis dalam majlisul ilm, maka dia, saya lebih suka atau saya ingin untuk mempelajari adab terlebih dahulu, memperhatikan, ya, bagaimana Al-Imam Ahmad beradab dalam majlis, ya, bagaimana Al-Imam Ahmad beradab dalam mengajar. Diperhatikan seorang imam ketika memberikan fawaid, sehingga luar biasa. Para ulama menasihatkan kepada kita untuk pertama kali yang dipelajari oleh para talabatul ilm, yaitu al-adab, al-akhlaq. Dan ini merupakan panutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sehingga barang siapa yang dia mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti jalannya. Seperti apa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak dan beradab. Ya. Sehingga perlu kita perhatikan, di sana ada orang yang berbicara, ya, mengatasnamakan salafi, salafi tanpa basa-basi. Akhirnya apa? Tidak mengenal adab, tidak mengenal akhlak, ya, tidak berusaha untuk apa? Menutur kata, berbuat sesuatu yang dianggap sopan. Ya, jadi kesopanan itu bukan pelajaran PMP saja atau PPKN saja. Justru kesopanan itu adalah pelajaran Islam. Ya. Yang lebih dulu untuk mengajarkan kesopanan, adab, tata krama adalah Islam, bukan PMP atau PPKN. Tayyib. Sehingga Al-Qur'an min awalihi ila akhirih, dari awal sampai akhirnya apa? Mamlu'atun bil adab. Ya, penuh dengan adab. Imma adabun ma Allah, wa imma adabun ma rasulih, wa imma adabun ma khalqih. Baik itu adab seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan rasulnya, ataupun dengan sesama makhluknya. Itu semua telah Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Tayyib. Dan kunci adab ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu bagaimana untuk kita memperbaiki adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan oleh mutiara para ulama, man ahsana sariyaratuhu ma Allah ahsana sariyaratuhu ma khalqi. Barang siapa yang dia memperbaiki muamalahnya, adabnya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka akan baik pula muamalah dia, pergaulan dia dengan makhluknya. Sehingga kunci daripada itu semua, bagaimana untuk kita memperbaiki adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan baik pula adab kita sesuai dengan tinjauan syar'i, syariat ini, dalam kita berada bersama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal adab, dan adab kata Al-Imam Al-Muqayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Madarijus Sarikin, kata beliau, al adabu ijtima'u khisalil khairi fil 'abdi. Adab atau akhlak, kata beliau, itu terkumpulnya perangai yang baik, sikap ataupun sifat yang baik pada seorang hamba. Ada pada diri dia sifat-sifat, sikap-sikap, perangai-perangai yang baik. Dari segi apa, kata beliau, wa huwa ilmu islahil lisan, yaitu dia mengilmui, mengetahui bagaimana untuk memperbaiki lisan, memperbaiki ucapan, memperbaiki pembicaraan, tidak asal nyeplos, tidak asal berbicara. Tanya. Jadi bukan berarti kita atau anak-anak kita dididik supaya apa, pandai berbicara, tidak, tapi supaya pandai berbicara yang baik, yang bagus, yang sopan, ya. Karena zaman kita sekarang ini terbalik. Anak-anak dididik melalui media-media yang ada untuk berani kepada apa? Orang yang lebih tua. Ya. Berani untuk berbicara terhadap orang yang lebih tua, yang sepatutnya untuk dia hormati. Seolah-olah kalau dia tidak berbicara kalah. Tayib. Kamu jangan kalah, jangan diam. Seperti itu pendidikannya. Ya. Kalau kamu diam berarti kamu kalah, jangan. Tapi bagaimana untuk berbicara dengan baik? Islahul lisan, memperbaiki ucapan. Tayib. Yang terucap daripada lisan-lisan kita. ya. Sehingga pendidikan ini harus diperhatikan ya. Baik itu di sekolah-sekolah yang ada ya. Sehingga tidaklah pendidikan-pendidikan umum yang ada itu memperbaiki kebaikan anak-anak kita, justru akan meracuni daripada asyabu wasyatam ya, celaan, cercaan yang terucap dari mulut anak-anak ya. Terlebih seorang anak dengan mudah akan mengambil perkara-perkara tersebut hanya sekedar apa? Menerima atau mendengar dari kawannya atau bahkan dari orang tuanya. Sebagaimana faidah yang disampaikan oleh Ustaz Luqman yang hadir ya. Bagaimana untuk seorang anak itu beradab, berakhlak, harus adanya qudwah dari orang tua itu sendiri ya. Harus ada contoh daripada orang tuanya itu sendiri. Bagaimana si anak berbicara dengan pembicaraan yang kotor, sementara orang tua pun apa? Berbicara dengan pembicaraan yang kotor, sehingga si anak akan mudah untuk mengambil apa yang diucapkan oleh orang tua ya. Maka kita sebagai orang tua untuk menjaga lisan-lisan kita jangan sembarangan ya, dalam memanggil anak atau memperingatkannya. Tayib. Karena itu semua akan diambil, akan direkam oleh anak-anak kita ya. Sehingga keberhasilan yang ada pada anak, terlebih dahulu kita sebagai orang tua harus dijadikan tauladan oleh mereka, harus dijadikan contoh oleh mereka, anak-anak kita ya. Seperti kemarin yang disebutkan, bagaimana anak-anak kita itu nurut ya. Wong dari kecil apa? Diberikan HP ya. Diberikan perkara-perkara yang merusak pemikirannya. Tayib. Sehingga itu semua kembalinya kepada orang tua. Bagaimana untuk memposisikan dia sebagai contoh bagi anak-anaknya. Sehingga jangan sampai antum salahkan ketika anaknya apa berbicara sembarangan, berbuat sembarangan atau tidak nurut. Istilahnya seperti itu. Pertanyaannya, sudahkah kita memberi contoh kepada mereka dengan contoh-contoh yang terbaik ya. Bagaimana si anak tidak sibuk dengan permainan, wong orang tuanya suka main ya. Kestaustah seperti itu ya. Anaknya mainan, bapaknya pun mainan ya. Ibunya pun mainan juga, asik dengan permainan HP-nya atau yang lainnya. Sehingga jangan salahkan jika selalu si anak pun apa ikut main juga. Di mana letaknya? Ya, kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Ya. Maka sini apa? Yang pertama kata beliau, ilmu islahil lisan. Bagaimana kita belajar mengetahui cara memperbaiki al-lisan. Ya. Karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik kalau tidak bisa diam. Ya. Sekali-kali tadi jangan sampai mendidik anak-anak kita untuk berani berbicara supaya menang. Ya. Apalagi apa? Jangan diam, pukul aja katanya. Ya. Layani katanya. Lah. Mana letaknya? Untuk kita memberikan kedua ya, pelajaran yang baik tayib, kepada anak-anak kita tayib. Ya, karena itu Islam sudah sempurna, semua sisi segi telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, taraktukum ala mithlil bayda layluha kanahariha. Sungguh kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kalian dalam keadaan cahaya yang terang benderang, sampai diibaratkan malamnya pun seperti siangnya. Tayyib. Demikian pula seorang guru kepada murid-muridnya, tentunya apa dengan perkataan yang baik pula. Ya. Jikalau gurunya berbicara dengan apa? pembicaraan yang jelek, maka si murid pun akan mengambil seperti itu. Ya, karena mudarris bimanzilati al-ab, seorang guru seperti kedudukan orang tua. Ya. Sehingga kita lihat bagaimana anak-anak yang mereka berada di sekolah-sekolah umum berbicara dengan pembicaraan yang kotor, yang jelek. Maka dari siapa pembicaraan yang jelek tersebut? Pepatah mengatakan, ya, guru kencing berdiri, murid apa? Kencing lari, tambah parah. Ya, tambah parah lagi. Sehingga dari mana seseorang untuk dia apa mengambil akhlak, adab, ilmu, tauhid, akidah dari sekolah-sekolah umum dengan mengatakan katanya madrasah-madrasah atau ma'had-ma'had salafi tidak bermutu, ya, gak ada kualitasnya. Ya subhanallah, ya, manusia itu semuanya kurang, ya, manusia semuanya memiliki sifat kekurangan. Kalau yang ada kekurangan ya malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala sempurna, tidak ada kekurangan. Ma'had-ma'had kita, ya, kalau ada kekurangan yang wajar, semua manusia pasti ada kekurangannya, ya. Lantas dengan itu dia apa memilih untuk menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya ke pendidikan-pendidikan yang dianggap forman, dianggap apa, akhlaknya bagus, akidahnya bagus, tauhidnya bagus. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kata Allah. Apakah kalian memilih yang rendah, membuang yang utama? Ya. Seperti itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sehingga di mana letaknya kita bisa mengambil qudwah? Atau anak-anak kita bisa mengambil qudwah tatkala mereka dibimbing, dibina di pembinaan-pembinaan atau sekolah-sekolah yang sama sekali tidak memperhatikan adab, pendidikan yang benar terhadap anak-anak kita. Ya. Ini terkadang ada sebagian orang tua, ya, yang memiliki pemikiran yang pendek seperti itu, sehingga dia rela untuk apa mendidik anaknya di pendidikan-pendidikan yang akan merusak akidahnya, tauhidnya, bahkan akhlaknya, ya, bahkan daripada akhlaknya. Ya. Maka ini semua masya Allah akan membantu, yaitu dengan mujtama al khair yang sudah kita sebutkan. Ya. Tapi sementara kita tinggal di mujtama yang tidak baik, pantas kita di rumah mungkin tidak mendidik mereka, tidak mencontohkan mereka dengan perkataan-perkataan yang bagus, tapi mereka lari dengan teman-temannya, berkumpul dengan teman-temannya. Eh, ternyata apa? Anak tetangganya suka nonton yang gak beres, suka menukilkan perkataan yang beres, ternyata mewariskan kepada anak kita pula. Akhirnya rusak pula lisan anak-anak kita. Ya. Menukil dari siapa? Dari anak-anak yang lainnya. Seperti itu. Sehingga ni'mah azimah, ya, sungguh nikmat yang sangat luar biasa jika lo lisan tentunya ada mujtama al-khair. Dan juga kata beliau, dikatakan adab yaitu ilmu islahil lisan wal khitab, memperbaiki lisan, ucapan, dan juga interaksi dalam berbicara. Dan ini adabnya tadi para anbiya war rasul. Rabbi inni bima anzalta alayya khairun faqir. Nabi Musa ketika beliau kelaparan tidaklah meminta kepada Allah SWT, Rabbi at'imni, wahai Rabbku berikan aku makanan lah. Tapi beliau apa? Berbicara dengan pembicaraan yang baik, memilih perkataan yang bagus. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan perkara yang Engkau berikan kepadaku. Ya. Jadi istilah Sundanya apa? Malapah gedang, seperti itu. Tidak langsung kepada pokoknya. Tapi bagaimana kita berbicara, mencari pembicaraan yang orang dengan itu akan mengerti apa yang kita inginkan. Tayyib. Demikian pula mungkin si anak. Ya, abi, umi minta duit, seperti itu kan. Tapi kalau kita didik atau si anak itu tahu perkataan yang bagus bagaimana caranya. Ya. Abi atau umi, saya butuh buku gitu. Ini suatu adab yang bagus. Ya, atau abi umi, saya haus. Artinya apa? Minta air, seperti itu. Ataupun yang lainnya. Perkataan-perkataan, interaksi-interaksi yang bagus. Memilih ucapan. Maka itu termasuk daripada adab. Tayyib, na'udzubillah. Jikalau apa seorang anak menghardik, ya, berkata dengan perkataan yang kotor kepada orang tuanya. Wa isabatu mawaqi'ihi wa tahsini alfadhihi, dan juga termasuk adab dan akhlak berusaha untuk tepat dalam berbicara, benar dalam berbicara. Sehingga Rasul menuntunkan, jikalau kita tidak bisa, diam. Ya. Dan juga memperbagus lafaz-lafaznya, ucapan-ucapannya. Antum lihat bagaimana pula Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau memperbagus ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang beliau pilih ketika beliau berbicara bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya. Ketika Allah SWT firmankan, wahai Isa ibn Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku yang diibadahi selain Allah SWT? Ditegur oleh Allah SWT, apakah engkau mengatakan seperti itu? Apa jawaban Nabi Isa? Apakah beliau menjawab, la ya Rabb, tidak wahai Rabbku? Ya. Tapi beliau mengatakan apa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya, tidak mengatakan tidak. Ya. Tapi beliau memilih perkataan yang bagus. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. In kuntu qultuhu faqad arintah. Jikalau aku mengatakannya, sungguh engkau telah mengetahuinya. Beliau pun tidak mengetahuinya. Wa anta ta'lam. Kan engkau sudah tahu. Tidak. Tapi beliau memilih. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jikalau aku mengatakannya, niscaya engkau pun telah mengetahuinya. Ya. Sehingga dalam ayat ini menunjukkan bagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam memilih ucapan-ucapan yang terbaik, ya, dalam berbicara. Tayyib. Wasiyanatuhu anil khata'i wazzalal, dan juga termasuk adab dan akhlak menjaga lisan dari kesalahan dan ketergelinciran dalam berbicara. Tayyib. Oleh karena itu, lisan merupakan modal utama yang telah Allah berikan kepada kita. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisaana wa syafatain. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kita kedua mata, ya, kemudian juga lisan? Itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kedua bibir. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an 'allahu al-bayan. Bukankah Allah SWT telah mengajari kepada kita al-bayan, bagaimana untuk mengutarakan sesuatu, mengucapkan sesuatu? Maka ini pun apa, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa dari sisi Allah SWT ketika Allah SWT anugerahi kepada kita al-lisan. Oleh karena itu kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwa kalian kepada Allah, takut. Apa itu? Wa qulu qawlan sadida. Ya. Katakanlah perkataan yang lurus, yang baik, yang benar. Takut untuk berkata yang jelek, yang keliru, yang salah, atau bahkan yang terjatuh kepada kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan. Ternyata perkataan itu adalah perkataan yang menghinakan seseorang, ya, menjerumuskan seseorang, sehingga apa, memilih dari ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lihyaihi wa baina farjaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang dia bisa menjamin untukku di antara dua lihyahnya, yaitu mulutnya, dia bisa menjamin mulutnya, menjaga mulutnya, dan bisa menjaga kemaluannya, maka aku akan jamin dia dengan jannah, ya, keselamatan, keberuntungan kita di sisi Allah SWT dengan kita bisa menjaga al-lisan, hifdzul lisan, ya, menjaga pembicaraan dan juga menjaga kemaluannya. Tanya. Yang pertama kata beliau dalam kitabul adab ini, kita tidak panjang lebar dalam pembukaannya, babul hayai wa fadluhu wal hathu ala takhalluqi bihi. Bab yang pertama yang beliau nukilkan dalam kitabul adab yaitu bab malu dan keutamaan malu serta dorongan untuk berakhlak dengan akhlak malu, dengan sifat malu. Menunjukkan al-haya'u minad din, minal iman. Malu itu adalah sifat yang terpuji, termasuk agama, termasuk Islam. Sehingga kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-iman keimanan tis'un au bid'un wa sab'in, dan riwayat yang lain bid'un wa sittin syu'batan. Keimanan itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Ada 70 atau 60 sekian perkara dalam keimanan. A'laha yang paling tingginya dari keimanan adalah qaulul la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya imadatul ada anit tariq. Ya. Menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u dan malu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam syu'batu minal iman, merupakan faktor daripada keimanan pula. Tayyib. Serta keutamaan malu dan dorongan untuk seseorang berakhlak dengan akhlak malu. Bagaimana untuk kita mendidik diri kita itu supaya malu? Ya karena malu kata para ulama ada dua. Ya, ada gharizi yang bersifat pembawaan dari lahir. Allah SWT berikan kepada dia sifat malu. Dan juga ada iktisabi, diusahakan, dipelajari, diilmui. Bagaimana supaya kita yang tadinya tidak memiliki sifat malu menjadi malu. Ya, jangan sampai tadi yang kita sebutkan di awal, dididik supaya berani, supaya gentleman katanya, ya. La al-haya' min al-iman. Ya. Bagaimana untuk bersikap malu yang terpuji? Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, di sana ada ma'rifatul iqrari dan juga ada ma'rifatu tujibul haya'. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan malu untuk dia berbuat yang menyisihi perintah-perintah Allah SWT. larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, beliau membawakan hadis yang pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang pemuda dari kalangan Ansar yang pemuda tersebut sedang menasihati saudaranya dikarenakan malu. Jadi Rasulullah lewat melewati dua orang pemuda yang satunya sedang menasihati saudaranya. Kenapa? Karena saudaranya dianggap pemalu. Ya. Dan tidak disebutkan oleh para ulama siapa kedua pemuda ini. Karena yang diinginkan tentunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibarah pelajaran bagi kita. Ya. Bagaimana untuk mendidik diri kita itu supaya memiliki sifat malu. Baik itu gharizi secara pembawaan ataupun apa? Iktisabi diusahakan. Dan malu di sini tentunya sehingga Rasulullah mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu, biarkan. Biarkan dia memiliki sifat malu, yaitu malu yang terpuji. Malu dalam artian kata para ulama yamna anil umuril qabihah. Malu yang mencegah seseorang untuk berbuat perbuatan yang jelek. Ya. Itu adalah malu yang diinginkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah apa? Da'hu, biarkan dia memiliki sifat malu. Fa innal haya'a minal iman, karena malu itu daripada iman. Menunjukkan malu di sini yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malu yang mencegah seseorang untuk berbuat yang jelek, malu yang menghantarkan seseorang untuk melaksanakan hak-hak terhadap orang-orang yang berhak untuk menerimanya, tidak mengurangi hak orang lain. Ya. Maka tidak ada seorang dikatakan malu ketika dia berbuat baik. Saya malu. Malu saya sedekah. Ya. Sehingga apa? Bikin aja kotak amal. Karena kalau enggak kotak amal saya malu ngasih 1000 umpamanya. Mau beramal malu, ikhwatul fillah. Ya. Mau mendapatkan pahala malu. Baik. Para sahabat berlomba-lomba sampai menggunung ya, makanan, pakaian dan yang lainnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersedekah. Tidak ada para sahabat, wahai Rasulullah, coba edarkan kotak amal ya, agar kami tidak malu dalam beramal. Tidak ada. Tanya. Karena apa? Itu bukan malu. Seseorang mengatakan dia malu berbuat baik, itu bukan malu, tetapi apa? Kata para ulama, itu adalah kehinaan. Ya. Menunjukkan perkara yang hina, yang tidak terpuji jika seseorang malu berbuat baik. Tetapi malu sehingga ditekankan oleh Rasulullah, da'hu, biarkan. Biarkan dia memiliki sifat tersebut, karena sifat itu terpuji, bagus, baik. Bahkan apa? Min sifatil anbiya, ya, para nabi tersifati dengan sifat yang mulia ini. Tayyib. Sehingga dikatakan oleh Imam Mujahid rahimallahu taala, la yanalul ilma mustahin wa mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ya. Saya malu, katanya, untuk belajar apa Al-Quran sudah besar, masa saya belajar Iqra. Ini mustahil. Dan sebenarnya apa? Dia dikatakan malu secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah atau secara syar'i, tidaklah dia dikatakan pemalu. Tapi, karena ini adalah kelemahan seseorang saja ketika dia apa? Tidak mau untuk melakukan perkara-perkara yang taat dengan alasan malu. Maka itu adalah kelemahan, bukan malu. Tayyib. Demikian pula, ya, malu katanya saya mau apa bermajlis. Sudah lama enggak muncul ke permukaan. Nah, tidak akan mendapatkan ilmu. Dan ini bukan malu, tapi apa? Kelemahan, ajz wal ihana. Ya, kelemahan dan juga kehinaan dia. Bukan malu. Ya, tapi malu di sini secara bahasa saja. Tapi malu tadi kata para ulama, perangai yang akan menghalangi seseorang untuk terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tercela dan mengurangi atau menyampaikan hak-hak terhadap orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Maka itulah malu. Tayyib. Sehingga ini penting untuk dididik kepada anak-anak kita ataupun anak-anak didik kita, bagaimana untuk mereka malu berbuat yang jelek, malu untuk mengambil barang temannya. Ya, malu untuk nulis di meja. Coba nulis di meja, perbuatan baik atau bukan, Akram? Ya, makanya harus memiliki sifat malu. Kalau itu bukan baik, tinggalkan. Ya, sehingga meja kayak dicat semua ini. Yang namanya malu adalah apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, ya, yang tidak bagus, yang tidak baik. Baik. Maka itu adalah malu. Sehingga malu tersebut terus untuk Rasulullah apa? Seseorang berusaha mendapatkannya. Ya, mendapatkannya dan menghiasi dirinya dengan sikap itu. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berikutnya dari Imran bin Husain, muttafaqun alaihi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah datang kecuali apa? Dari kebaikan. Bahkan dalam riwayat yang lain, al-haya'u khairun kulluh. Yang namanya malu itu semuanya baik. Orang yang tidak memiliki malu rusak. Coba para wanita keluar mutabarrizah, ya, dengan berhias, berdandan, tidak memperhatikan hijab syar'i. Kenapa? Adamul haya, tidak memiliki malu. Ya. Banyak orang-orang yang menipu, berdusta. Kenapa sebabnya? Adamul haya, tidak punya malu juga. Ya. Karena yang namanya malu adalah perangai, akhlak, adab yang mencegah seseorang untuk terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya. Sehingga kalau masih terjatuh pada perbuatan yang jelek, berarti apa? Imma likillatil haya au adamul haya. Bisa jadi malunya masih sedikit ataupun apa? Sama sekali tidak memiliki malu. Wallahu ta'ala alam bisawab.